بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، lanjutkan pembahasan kitab Muqaddimah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Kita sampai pada pembahasan tentang fitnatul qabr atau pertanyaan di alam kubur. Disebutkan oleh Ibn Abi Zaid rahimahullah, wa annal mu'minina yuftanuna fi quburihim wa yus'aluna يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Artinya, beliau mengatakan, wa annal mu'minin, dan bahwa kaum mukminin, yuftanun, diuji, fi kuburihim, di kubur mereka, wa yus'alun, dan mereka ditanya. Allah Azza wa Jal berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah Azza wa Jal mengokohkan alladhina amanu, orang-orang yang beriman, bilqawli thabit, dengan ucapan yang kokoh, fil hayati dunia wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan di akhirat. Surat Ibrahim ayat yang ke-27. Ikhwani fi din rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah adalah terkait dengan salah satu akidah atau keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tentang fitnatul qabr, yaitu ujian di alam kubur. Maksudnya adalah soal al-malakain, pertanyaan dua malaikat kepada orang-orang yang dikubur, yakni di alam kubur atau di alam barzakh. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini merupakan salah satu hal yang wajib kita yakini, dan ini salah satu dari bagian al-iman bil yaumil akhir, iman terhadap hari akhirat. Rukun iman yang kelima, iman terhadap hari akhir, ini mencakup banyak hal, mencakup segala yang terjadi di hari akhirat. Dan masuk dalam pembahasan hari akhirat adalah setelah kematian. Apa yang terjadi setelah kematian? Jadi sejak seseorang meninggalkan dunia, berarti dia masuk ke alam akhiratnya. Sehingga segala yang terjadi setelah dia wafat, baik itu fitnatul qabr, pertanyaan di alam kubur, kemudian azab, siksa atau na'im, kenikmatan di alam kubur, dan seterusnya sampai bangkitnya kiamat, bangkitnya manusia di alam kubur, kemudian berikutnya lagi kejadian di padang mahsyar, kemudian hisab, dan sampai surga dan neraka. Ini semua adalah bagian daripada akhirat. Maka segala apa yang diberitakan dalam dalil yang sahih dalam Al-Quran maupun hadis tentang itu wajib kita imani, dan itu bagian daripada iman kepada hari akhir. Nah, kembali kepada masalah kita, jadi ini termasuk bagian daripada iman kepada hari akhirat. Dan disebutkan tentang ini dalam hadis Al-Bara bin Azib yang ma'ruf, riwayat Ahmad dan yang lain. Innal 'abda idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin bila dia terputus dari dunia dan menuju akhiratnya. Jadi sejak dia wafat berarti dia fi iqbalin min al-akhirah, sudah mulai masuk menghadap akhiratnya. Maka ini sekali lagi termasuk bagian daripada iman terhadap hari akhir atau akhirat. Nah, disebutkan oleh Ibn Abi Zaid rahimahullah bahwa kaum mukminin akan diuji di alam kubur, mereka akan ditanya. Kemudian beliau rahimahullah taala berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yatsabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Azza wa Jal akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini adalah salah satu dalil tentang akan adanya pertanyaan di alam kubur. Karena disebutkan di sini Allah Azza wa Jal akan mengokohkan dengan ucapan yang kokoh. Nah, ucapan yang kokoh dalam pertanyaan di alam kubur, jawaban yaitu jawaban-jawaban yang benar terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan ayat ini seperti ditafsirkan oleh para ulama terkait dengan fitnatul qabr. Ayat ini terkait dengan ujian di alam kubur itu. Yaitu pada firman Allah Azza wa Jal, wa fil akhirah, dan di akhirat. Allah akan mengokohkan orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Di akhirat maksudnya adalah di alam kubur, ketika ditanya oleh malaikat maka dia menjawab dengan pertanyaan, menjawab terhadap pertanyaan itu dengan jawaban yang benar. Jadi wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat, yakni di alam kuburnya. Ini menurut tafsir Al-Bara' bin Azib rahimah radhiyallahu anhu. Ya. Tafsir yang lain mengatakan bahwa al-hayatud dunia, kehidupan dunia, justru itu yang dimaksud dengan alam barzakh. Dan yang dimaksud dengan akhirah yakni kelak nanti setelah bangkitnya hari kiamat. Ini tafsir yang lain. Yang jelas baik tafsir pertama atau kedua, semuanya menunjukkan bahwa ini ayat terkait dengan fitnatul qabr, ujian di alam kubur, yaitu pertanyaan di alam kubur. Dan kedua tafsir tersebut disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab tafsir beliau, yaitu Zadul Masir. Jadi kalau begitu, ayat ini merupakan dalil tentang akan adanya pertanyaan di alam kubur, dan bahwa Allah Azza wa Jal akan mengokohkan orang-orang yang beriman. Jadi kalau begitu, faedah yang lain yang kita petik dari ayat ini adalah bagaimana kita mewujudkan iman kita agar kita dikaruniai ucapan yang kokoh kelak di alam kubur untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, karena Allah mengatakan yutsabbitullahu alladzina amanu. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman. Maka kalau begitu, iman ini menjadi kunci. Iman ini menjadi syarat agar seseorang dikaruniai ucapan yang kokoh, ucapan yang benar, jawaban yang benar. Nah, jadi ini kuncinya, dan apa yang kita lakukan juga tentunya dalam rangka untuk mempelajari iman dan meyakini apa yang mesti kita yakini, sehingga kita berharap kita mendapatkan karunia Allah Azza wa Jalla tersebut kelak pada pertanyaan di alam kubur, sehingga mampu menjawab segala pertanyaan tersebut. Adapun dalil tentang adanya fitnatul qabr dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis-hadis yang jumlahnya cukup banyak, ya. Di antaranya hadis Al-Bara' bin Azib yang masyhur, yang telah kita kenal bersama, tentang kisah perjalanan ruh. Hadis yang cukup panjang. Disebutkan di situ setelah perjalanan ruh dan dicabutnya ruh dari jiwa manusia bila dia seorang mukmin, disebutkan di situ fayatihi malakani fayujlisanihi, maka datang kepadanya dua malaikat, fayujlisanihi, maka keduanya mendudukkannya. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa malaikat tersebut yang pertama disebut Munkar dan yang lain disebut An-Nakir. Ya, malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima Munkar wa lil akhar Nakir. Dua malaikat disebutkan di situ aswadani azraqan, hitam dan biru. Yani keduanya hitam, aswadan dua-duanya hitam, azraqan dua-duanya biru. Wallahu alam persisnya, ya, seperti apa. Yang jelas disebutkan oleh Nabi itu di antara sifatnya aswadani azraqan, keduanya hitam biru. Yang satu disebut Munkar dan yang lain disebut Nakir. Maka keduanya mendudukkan orang tersebut. Fayaqulani lahu, keduanya mengatakan kepadanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Fayaqulu Rabbi Allah, maka dia menjawab, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu madinuk, keduanya mengatakan, apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam, maka dia menjawab, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, keduanya mengatakan kepadanya, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fiikum, keduanya mengatakan, siapa orang ini yang diutus kepada kalian? Fayaqul huwa Rasulullah, maka dia menjawab, dia adalah Rasulullah. Fayaqulani lahu, keduanya mengatakan kepadanya, wa ma ilmuk, dan dari mana kamu tahu? Qal fayaqul qara'tu kitaballah fa amantu bihi, aku membaca kitabullah dan aku beriman dengannya, wa saddaqtu dan aku membenarkannya. Fayunadi munadin fis sama' an sadaqa 'abdi fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah wa aftahu lahu baban ilal jannah. sungguh telah benar hambaku. Fa'afrishuh, maka hamparkan untuknya hamparan permadani atau yang sejenisnya dari surga. Wa'albisuhu minal jannah, dan berikan pakaian dia dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukalah untuknya pintu dari surga. Ini salah satu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yaitu tentang fitnatu al-qabr, pertanyaan di alam kubur. Bagaimana seorang mukmin menjawab dengan jawaban yang benar. Tentu jawaban yang benar ini karena kejujuran imannya selama di dunia. Yusabbitullahu alladhina amanu. Kalau ada orang yang tidak beriman atau munafik, orang kafir atau munafik, maka sekalipun dia orang yang cerdas, dia tidak akan mampu menjawab. Di saat itu, ya, masing-masing menjawab sesuai dengan amalnya. Tidak berkelit, ya, tidak kemudian bisa menipu malaikat dengan jawabannya, tidak. Sehingga sepandai apapun kalau dia tidak beriman, dia tidak akan bisa menjawab. Begitu pula seandainya di dunia dia menghafal sehafal-hafalnya, tapi dia tidak beriman, maka nanti dia pun tidak akan bisa menjawab. Ya. Oleh karenanya, dalam hal ini tidak perlu seseorang itu kemudian diajari semasa hidupnya atau semasa matinya. Artinya disuruh menghafal, dituntun, gak perlu. Sebab kalau orang yang beriman sudah jelas, selama kehidupannya itu yang menjadi keyakinannya. Dia ucapkan, dia yakini, dia amalkan konsekuensinya, maka dia mampu menjawab di akhirat kelak. Tapi seorang yang tidak beriman atau munafik, tidak jujur dalam imannya, sekalipun di dunia dia dituntun sampai hafal, atau apalagi setelah mati baru dituntun, ditalkin, mana mungkin dia bisa menjawab. Ya. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat mudah kalau dilihat dari sisi apa materi tanya jawabnya. Dan di dunia orang munafik akan mampu menjawab di dunia. Tapi sekali lagi untuk di akhirat tidak akan mampu menjawab. Karena jawaban-jawaban ini sangat terkait dengan keimanan dan kejujuran imannya semasa dia di dunia. Jadi kalau begitu, ya, tidak perlu dan tidak ada tuntunannya mentalqin seseorang agar mampu menjawab dengan jawaban tersebut. Karena sekali lagi iman yang berpengaruh. Ya. Tanpa ditalkin dia akan mampu menjawab. Kalau dia semasa hidupnya orang yang betul-betul beriman. Kemudian pada kisah ini pun ada suatu hal yang sangat penting, yaitu pertama bahwa tiga pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menunjukkan hal yang terpenting adalah tiga hal ini dalam agama kita. Pertanyaan tentang Allah Azza wa Jal, man rabbuk. Pertanyaan tentang agama Islam, ma dinuk, dan pertanyaan tentang Rasulullah. Man hadzal ladzi bu'itsa fiikum? Siapa orang yang diutus kepada kalian? Nah, tiga pertanyaan ini yang ditanyakan. Hal-hal yang lain dalam urusan agama banyak terkait dengan perincian ibadah, perincian keyakinan. Tapi yang ditanya tiga ini. Berarti sekali lagi ini hal yang terpenting. Yang lain mengikutinya. Nah, atas dasar inilah kemudian Syekhul Islam Ibn Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menulis kitabnya apa? Al-Usul Al-Thalathah. Tiga prinsip, tiga pokok dalam agama Islam ini. Kenapa diambil itu? Karena ini, itu yang nanti akan ditanyakan. Sehingga untuk bisa menjawab tiga pertanyaan di alam kubur ini, maka pelajari itu usulul thalathah. Itu persiapan untuk menjawab pertanyaan sesungguhnya. Tapi sekali lagi bukan sekedar hafalan, bukan sekedar pengetahuan, tapi adalah ilmu yang wajib diyakini kemudian diamalkan. Nah, itulah al-usul thalathah. Ketika dia tahu tentang Allah Azza wa Jal, siapa Rabbnya Allah Azza wa Jal, apa hak Allah, dia tunaikan. Setelah dia mengetahui, kemudian berikutnya tentang Rasulullah, siapa nabinya, siapa rasulnya, dia pelajari. Lalu dia mengetahui haknya, dia amalkan, dia berikan hak Rasulullah. Dia amalkan konsekuensinya. Seperti yang diajarkan dalam kitab itu. Tentang Islam, apa itu Islam? Dia ketahui, kemudian dia amalkan. Maka kelak, biiznillah, di alam kuburnya dia akan menjawab. Nah, itu sebagai modal kita. Untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Al-usul thalathah. Itu pentingnya al-usul thalathah. Karena itulah nanti yang akan ditanya di alam kubur. Kemudian, hal yang kedua yang juga sangat penting di sini adalah pertanyaan malaikat kepada orang itu. Ma ilmuka? Dari mana kamu tahu? Apa yang tadi disebutkan dalam jawaban? Rabku adalah Allah. Agamaku Islam. Ini yang diutus adalah Rasulullah Muhammad. Dari mana kamu tahu? Apa jawabannya? Qara'tu kitaballah. Saya baca kitabullah. Saya beriman dengannya dan saya meyakininya. Nah, setelah itu dibenarkan. Sadaqa abdi, benar. Jawaban ini, yang artinya apa? Dia mempelajari hal tersebut berdasarkan dari sumber yang benar, kitabullah. Dan tentu juga konsekuensinya dari sunnah Rasulullah. Dia pelajari. Dia menjawab berdasarkan ilmu. Makanya kemudian disimpulkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bahwa kalau begitu mempelajari tiga prinsip tadi bil adillah, dengan dalil, bukan dengan apa? Taklid. Karena itu yang benar. Jawaban itu yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sadaqa abdi. Ketika dia mengatakan saya mempelajari. Ya, sekali lagi maka ditulis dalam usul thalathah ma'rifatu apa? Ma'rifatullah, ma'rifatu al-Islam, ma'rifatu an-nabi ya bil adillah, dengan dalil. Ya, dengan dalil, tidak dengan taklid. Dari mana disimpulkan itu? Dari sini. Dari sini, si hamba itu menjawab, saya membaca, bukan saya ikut-ikutan. Bukan saya mengatakan apa kata orang, tapi saya belajar. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari agama tentang Allah Azza wa Jal, tentang agama, tentang Nabi, berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, tidak mengikuti orang-orang ya, mengatakan seperti apa yang mereka katakan tanpa mengetahui dalilnya dan hanya ikut-ikutan saja. Ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya dalam hadis Al-Bara bin Azib, setelah diceritakan tentang jawaban seorang hamba yang mukmin, maka di situ pun disebutkan bagaimana hamba yang kafir atau munafik. Ya. Wa innal 'abdal kafir idzan kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Dan sungguh seorang hamba yang kafir bila dia terputus dari dunia dan menuju akhiratnya, turunlah kepadanya malaikat-malaikat sudul wujuh yang wajah-wajah mereka hitam dan seterusnya. Kemudian disebutkan dalam hadis itu, setelah rohnya dicabut dengan susahnya dan seterusnya, kemudian disebutkan wa ya'tihi malakani fa yujlisanihi, datanglah kepadanya dua malaikat dan keduanya mendudukkannya. Fa yaqulani lahu, maka keduanya mengatakan kepadanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Fa yaqulu ha ha la adri, maka dia pun menjawab, ha ha, saya tidak tahu. Fa yaqulani lahu ma dinuk, kedua malaikat pun mengatakan, apa agamamu? Fa yaqulu ha ha la adri, dia pun menjawab, ha ha, saya tidak tahu. Fa yaqulani lahu, keduanya pun mengatakan lagi kepadanya, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, siapa orang ini yang diutus kepada kalian? Fa yaqul ha ha la adri, dia pun menjawab, ha ha, saya tidak tahu. Fa yunadi munadin minas sama', an kadzab fa'afrishuhu fa'afrishu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Maka penyeru dari langit menyeru, an kadzab, dusta dia. Lihatlah di sini perbedaan ketika menyebutkan seorang hamba yang mukmin. Disebutkan di sana, sadaqa abdi, ya, telah benar hambaku. Disebut seperti itu, Allah mengatakan, telah benar hambaku. Tapi ketika menyebut golongan kedua, hanya disebut an kadzab, dusta dia, tanpa disebut abdi. Nah, ini mungkin memang ada maksud, ya, bahwa ini sebagai penghinaan bagi dia. Yang pertama adalah kemuliaan bagi hamba itu, disebut oleh Allah Azza wa Jal abdi. Maka kemudian bagi orang yang munafik atau kafir, Allah perintahkan fa'afrishu lahu minan nar, hamparkan hamparan dari neraka, waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan untuknya pintu menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini juga sama dengan sebelumnya, kita ambil suatu kesimpulan-kesimpulan. Di antaranya sekali lagi, iman itu yang sangat menentukan. Karena disebutkan di sebagian riwayat bahwa al-abdul munafik, hamba yang munafik. Di sebagian lafaz disebutkan kafir. Nah, kalau kafir jelas memang dia mungkin juga tidak kenal Nabi Muhammad dan seterusnya. Tapi munafik, ketika ini adalah hamba munafik, Bukankah seorang munafik ketika di dunia sangat mudah mengucapkan jawaban-jawaban ini? Munafik ketika di dunia jelas mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Munafik di dunia mengatakan agamaku Islam. Jadi kalau mengukur apa yang dilakukan si munafik di dunia, semuanya terjawab. Dia dengan mudah mengatakan Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, dan Muhammad adalah Rasulullah. Sekali lagi, itu di dunia. Dia bukan hanya hafal, mungkin sering mengucapkannya. Tapi lihatlah bagaimana di alam kuburnya. Tiga pertanyaan yang mudah itu tidak bisa dia jawab. Dia hanya bisa mengatakan, haha, saya tidak tahu. Haha, saya tidak tahu. Hanya bisa begitu. Nah, kenapa? Bukankah di dunia dia mampu menjawab? Sekali lagi, iman. Iman yang menjadi penentu. Karena dia imannya tidak benar. Imannya tidak jujur. Imannya hanya di mulut. Dusta. Di dunia mengatakan begitu. Tapi keyakinannya memusuhi Islam. Keyakinannya kufur. Tidak beriman kepada Rasulullah dan Islam dan seterusnya. Nah, terbukti di alam akhirat ia tidak mampu menjawab. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain atau di lafal yang lain, ketika dia ditanya, dia pun mengatakan sami'tun nas yaqulun. Ya. Saya mendengar orang-orang mengatakan seperti itu, yaqulunahu faqultu. Maka saya pun mengatakan seperti itu. Nah, ini juga menjadi pelajaran penting bahwa dia ternyata selama ini hanya taklid. Apa kata orang, saya katakan. Orang mengatakan Muhammad Rasulullah, saya ikut-ikut saja. Taklid. Maka terbukti jeleknya taklid di alam kuburnya. Dia ternyata hanya ikut-ikutan. Makanya dia kemudian dihardik malaikat. Maka dari situlah diambil kesimpulan bahwa kita belajar Islam jangan ikut-ikutan. Jangan taklid apalagi perkara yang sangat mendasar. Ya. Jangan apa kata orang ikut. Jadi seandainya mereka salah, ya ikut salah. Mereka keliru, ikut keliru. Mereka ke neraka, bisa ikut ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah tercelanya taklid. Seorang muslim mesti mempelajari berdasarkan ilmu. Mempelajari sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Quran dan hadis. Nah, itu yang biiznillah akan menjadi sebab keselamatan dia di akhirat kelak. Ikhwani fi din rahimakumullah. Terkait dengan fitnatul qabr, ujian di alam kubur ini, maka kemudian berakibat berikutnya kenikmatan atau azab kubur. Orang-orang yang lulus dalam fitnatul qabr, dia akan berikutnya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di alam kubur. Orang yang tidak lulus, maka akan mendapatkan azab, siksaan di alam kuburnya. Dan di sana, ada orang-orang yang Allah Azza wa Jal selamatkan dari fitnatul qabr. sehingga tanpa ada pertanyaan bagi mereka, langsung mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di alam kuburnya. Disebutkan dalam sebagian hadis Nabi SAW, beberapa golongan yang diselamatkan dari ujian di alam kubur dan betapa bahagianya mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan kepada kita hal tersebut. Di antara mereka adalah man mata murabitan fi sabilillah. Seorang yang wafat saat ribat fi sabilillah, menjaga tapal batas wilayah muslimin, menjaga tentu demi pertama tentunya taat kepada Allah dan Rasul, kemudian juga ya, maslahat muslimin, keamanan mereka dari musuh-musuh kafir dan seterusnya. Mereka yang seperti ini punya keutamaan besar ketika apalagi kemudian mati dalam kondisi riba. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, An Salman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Salman, semoga Allah meridainya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Ribat, menjaga tapal batas wilayah muslimin sehari semalam, lebih baik daripada puasa sebulan dan sholat malam sebulan. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluh. Kalau dia mati saat itu, maka akan terus berlangsung amalan yang sebelumnya dia lakukan. Jadi dihitung terus beramal sekalipun dia telah wafat. Wa ujri 'alaihi rizquh. Rezekinya pun terus diberikan kepadanya. Wa amina al-fattan, dan dia akan aman dari al-fattan, maksudnya adalah apa? Pertanyaan di alam kubur. Nah, betapa besarnya pahala bagi orang tersebut. Sekalipun ia telah wafat, amalnya terus berjalan yang selama ini dia lakukan. Rezekinya terus Allah curahkan kepadanya. Dan ia pun akan bebas dari pertanyaan di alam kubur. Kalau sudah bebas, maka jelas dia akan mendapatkan karunia besar dari Allah Azza wa Jalla. Dia punya peringkat yang lebih tinggi daripada orang yang ditanya. Dia akan mendapatkan na'imul qabr, kenikmatan di alam kuburnya. Yang kedua, dari golongan yang aman daripada pertanyaan di alam kubur adalah syahid fi sabilillah, orang yang mati syahid fi sabilillah. Diriwayatkan dari seseorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang bertanya, "Ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa syahid?" Wahai Rasulullah, mengapa kaum mukminin mereka ditanya di alam kubur mereka kecuali orang yang syahid? Beliau menjawab, kafa bi barikatis suyufi ala ra'sihi fitnah, cukuplah kilauan-kilauan pedang di atas kepalanya itu sebagai ujian. Ikhwan fiddin rahimakumullah, seorang yang mati syahid telah teruji semasa di dunianya sebelum dia di akhirat di alam kuburnya. Semasa dia di dunia sudah teruji, ia mau berperang, mengorbankan jiwa raganya. Ia tidak takut dengan kilauan-kilauan pedang yang di kepalanya. ini sudah menjadi bahan ujian bagi dia, terbukti keimanannya sampai dia mati fi sabilillah, semuanya dalam rangka iman kepada Allah, meninggikan kalimat Allah, maka di alam kuburnya tidak ditanya lagi. Ia telah lulus dari ujian tersebut. Dan yang ketiga, di antara yang diselamatkan dari pertanyaan di alam kubur adalah seorang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabr." Tidak seorang muslim pun yang mati di hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari fitnatul qabr, ujian di alam kubur. Nah, ini sebagai tanda husnul khatimah bagi dia. Namun tentunya bukan sekedar mati di hari itu, di malam itu. Tentunya juga maksudnya adalah orang yang beriman. Ya. Orang yang beriman dengan iman yang benar. Bukan orang kafir, munafik. Ya. Kemudian mati di saat itu, kemudian aman dari pertanyaan di alam kubur. Tidak. Ya. Namun tentunya sekali lagi, mereka yang beriman dengan iman yang benar. Nah, ini beberapa golongan yang dilindungi oleh Allah Azza wa Jal dari pertanyaan di alam kubur. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin silakan adzan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan pembahasan ini. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa seseorang yang lulus dari ujian di alam kuburnya dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, atau mereka yang sudah tidak lagi ditanya, mereka akan mendapatkan na'imul qabr, kenikmatan di alam kubur. Dan sebaliknya, mereka yang tidak mampu menjawab, maka mereka akan mendapat azab al-qabr, azab atau siksa di alam kubur. Nah, ini juga hal yang lain yang mesti diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, yaitu adanya na'im dan azab al-qabr, kenikmatan dan azab di alam kubur. Ini termasuk hal yang wajib kita yakini, dan termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah, yang itu bagian daripada iman kepada hari akhir. Kelompok-kelompok selain ahlu sunnah wal jamaah, di antara mereka ada yang tidak mengimani adanya kenikmatan dan azab di alam kubur. Orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, atau Aqlaniyun, di antara mereka dan keyakinan mereka, Mu'tazilah, tidak mengimani hal tersebut. Maka ini salah satu pembeda antara ahlu sunnah wal jamaah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini adanya hal itu berdasarkan ayat maupun hadis Nabi SAW. Terkait dengan kenikmatan kubur, seperti yang tadi kita telah sebutkan, bahwa dalam hadis Al-Bara bin Azib, ketika hamba mukmin mampu menjawab, maka Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya hamparan permadani atau yang semisal dengannya dari surga, diberi pakaian dari surga, dibukakan untuknya pintu ke surga. Bukankah ini adalah na'im, kenikmatan? Amal baiknya pun diwujudkan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi orang yang sangat baik, menemaninya di alam kuburnya. Bukankah ini adalah kenikmatan? Dan dia pun telah mendapatkan bau-bau harum dari surga dengan dibukakan pintu surga tersebut. Sungguh ini suatu kenikmatan, kenikmatan di alam kubur. Bahkan dalam hadis yang lain juga disebutkan, arkidhu raqdatal arus, tidurkan dia dengan tidurnya seorang pengantin. Alladzi la yukidhu illa a'azzu ahlihi ilaih, yang tidak ada yang membangunkannya kecuali keluarganya yang paling mulia di sisinya dan paling dia sukai di sisinya. Nah, ini semua adalah kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan di alam barzakh, di alam kuburnya, yakni alam barzakh. Ya. Dan kita ingatkan juga bahwa alam kubur, yakni maksudnya alam barzakh, bukan maksudnya di dalam kuburan di bawah tanah, bukan. Tapi ini alam yang lain. Alam kubur, alam barzakh, bukan alam kita manusia, bukan di bawah tanah sana, yang itu juga masih alam dunia, bukan. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa kenikmatan dan azab akan mengenai arwah, ruh-ruh mereka. Walaupun kata beliau terkadang juga mengenai jasad, namun intinya pada arwah. Ini alam barzakh, ya, bukan alam dunia. Nah, setelah kita mengetahui itu diantara na'im, kenikmatan-kenikmatan di alam kubur bagi mereka yang Allah karuniai kenikmatan itu, maka sebaliknya di sana juga ada azabul qabr, azab kubur, azab alam barzakh bagi mereka yang Allah berikan. Azab bisa terus berlanjut sampai bangkitnya hari kiamat. Azab juga bisa putus tergantung dengan masing-masing amal mereka. Ikhwan fiddin rahimakumullah, hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu telah menunjukkan hal itu, seperti yang tadi kita baca, bahwa seorang yang tidak mampu menjawab akan dihamparkan untuknya hamparan dari neraka, dan akan dibukakan untuknya pintu neraka sehingga telah sampai padanya sejak ia di alam kuburnya angin-angin panas neraka. Na'udzubillah min dzalik. Disebutkan pula dalam hadits Bara' bahwa dia akan dipukul dengan palu yang besar seandainya dipukulkan ke sebuah gunung, akan hancur gunung tersebut sehingga dia menjerit dengan jeritan yang sangat keras. Bukankah ini adalah azab yang mengerikan? Sehingga di samping itu juga amal buruknya pun akan diwujudkan sebagai orang yang sangat buruk yang menemaninya di alam kuburnya. Dia sendiri tidak kerasan, tidak suka dengan yang menemani itu, tapi itulah amal buruknya semasa dia di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fill din rahimakumullah, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dalam sahihain, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati sebuah kebun dari kebun-kebun di kota Madinah, beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di alam kuburnya. Lalu beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir, bala innahu kabir, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul atau min baulihi, wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Sungguh kedua penghuni kuburan ini sedang diazab, dan tidaklah diazab pada perkara yang besar, tapi iya, itu perkara besar. Yakni disebutkan bahwa dua perkara itu sebetulnya bukan perkara yang berat, yang susah, yang besar, tapi itu besar di sisi Allah Azza wa Jal, tidak boleh disepelekan. Urusan agama tidak ada yang sepele. Yaitu salah satu dari keduanya, la yastatiru minal baul, tidak menjaga dirinya, tidak menutup dirinya dari kencing, yakni dari kencingnya sendiri, sehingga najis-najis kencingnya mengenai dirinya. Tidak perhatian dengan hal itu. Orang yang kotor, orang yang tidak perhatian dengan najis, orang yang tidak menjaga diri dari najis. Wa amal akhar, adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah, adalah orang yang berusaha untuk mengadu domba antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, ini jelas menunjukkan adanya azab kubur dan menerangkan tentang sebab, di antara sebab-sebab terjadinya azab kubur, yaitu di antaranya dengan dua sebab tersebut. Adapun dalil-dalil dari ayat Al-Quran, di sana juga ada ayat-ayat yang menunjukkan akan adanya azab kubur. Azab kubur bukan hanya dari hadis Nabi keterangannya, sehingga seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka mengatakan bahwa hadis Nabi, hadis ahad dalam bab ini, sehingga kita tidak percaya. Nah, itu alasan mereka. Bab kenikmatan atau azab kubur dalilnya hanya hadis dan itu ahad. Hadis ahad, bukan mutawatir. Tidak banyak jumlah hadisnya. Ini perkara akidah. Mesti banyak jumlah hadisnya. Sehingga kami tidak percaya dengan adanya azab kubur. Itu kata Mu'tazilah. Kita katakan bahwa azab kubur yang dasarnya dari hadis Nabi, itu hadis Nabi jumlahnya banyak tentang hal ini. Bukan hadis ahad. Bahkan hadis yang mutawatir dari sisi makna. Mutawatir ma'nan. Secara makna mutawatir. Dan di antaranya yang kita baca tiap solat kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Ya. Aku, ya Allah, berlindung kepadamu dari azab jahannam dan dari azab kubur. Tiap hari kita baca. Nah, kalau tidak ada, buat apa kita berlindung darinya? Buat apa Nabi menyuruh untuk berlindung darinya, mencontohkan? Jadi sekalipun ahad, seandainya betul hadisnya tidak banyak, ahad, kita wajib meyakini selama itu sahih dari Nabi. Apa ahad artinya Nabi enggak mengucapkannya? Apa tidak ingat dulu Nabi mengutus utusan-utusan seorang diri dari sahabat mengajari apa? Akidah. Mus'ab bin Umair diutus ke Madinah, Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman. Kalau dengan alasan ahad, tidak mutawatir, boleh kita tolak, tidak boleh menjadi keyakinan akidah yang disampaikan dengan itu, terus berarti orang Yaman dulu enggak boleh meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena Mu'adz diutus untuk itu. Ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah, padahal dia seorang diri. Ya. Jadi sekalipun hadis itu ahad, kalau itu sahih maka wajib diyakini. Apalagi bab ini hadisnya tidak ahad, bahkan mutawatir secara makna seperti kata para ulama rahimahumullah. Lebih daripada itu, dasarnya juga adalah ayat-ayat Al-Quran. Al-Quranul Karim, di antaranya firman Allah Azza wa Jal, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan siapa yang berpaling dari mengingatku, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan nahsyuruhu, kami akan kumpulkan dia di hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Nah, para ulama menyebutkan dan berdalil dengan ayat ini bahwa ini menunjukkan adanya azab kubur, karena Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan mereka yang berpaling dari mengingat Allah akan diberi kehidupan yang sempit. Kapan itu terjadi? Di dunia. Di dunia ada yang diberi kesempitan, ada yang tidak. Nyatanya banyak orang yang kafir dan kehidupannya megah, mewah, tercapai semua nafsunya. Berarti, ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit ini, ya, tidak kemudian di dunia pasti mereka dapatkan. Terus di mana yang pasti mereka dapatkan? Ulama menyebutkan ini di alam kubur. Hadis ayat ini menunjukkan azab bagi mereka di alam kubur. Di alam kubur mereka akan diberi kesempitan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang berpaling dari zikrullah, mereka orang-orang kafir, Allah akan berikan azab kubur. Allah akan penuhi janjinya. Inna lahu ma'isyatan dhanka. Untuknya kehidupan yang sempit, yakni di alam kubur, pasti mereka dapatkan. Maka ayat ini menjadi dalil oleh sebagian ulama bahwa di sana ada azab kubur. Begitu pula firman Allah Azza wa Jal, walau tara idhi zalimuna fi ghamaratil maut, wal malaikatu basitu aidihim, akhriju anfusakum al-yawma tujzawni azabal hun. Allah Azza wa Jalla berfirman, tidak, seandainya engkau melihat, idz zalimuna, ketika orang-orang yang zalim, fi ghamaratil maut, yakni fi syada'idil maut, sakaratul maut, kesusahan-kesusahan kematian, wal malaikatu basitu aidihim, para malaikat menghamparkan tangan-tangan mereka, akhriju anfusakum, keluarkan diri-diri kalian, nyawa-nyawa kalian. Al-yawma tujzawna azabal hun. Pada hari ini kalian akan diberi azab yang menghinakan kalian. Pada hari ini kalian akan diberi azab yang menghinakan kalian. Nah, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan ini menunjukkan bahwa mereka akan diazab di alam kubur. Pada hari ini akan diazab. Maka akan diazab di alam barzah mereka orang-orang yang zalim tersebut. Begitu pula firman Allah Azza wa Jal tentang Fir'aun. Firman Allah Azza wa Jal terkait Fir'aun dan para pengikutnya. Yaitu النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang Fir'aun bahwa mereka akan didekatkan, ditampakkan kepada mereka an-nar, ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan petang hari. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةِ, dan kelak ketika bangkit hari kiamat, maka Allah Azza wa Jal memerintahkan adkhilu ala Fir'aun, masukkan keluarga Fir'aun, Fir'aun dan bala tentaranya, أَشَدَّ الْعَذَابِ, kepada azab yang lebih berat. Nah, jadi sebelum mereka disiksa di hari kiamat kelak, maka mereka disiksa di alam barzakh. Mereka akan mendapatkan panasnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini beberapa ayat Al-Quran yang jelas menunjukkan adanya azab kubur. Sehingga persoalan azab kubur adalah persoalan akidah yang sahihah, yang benar, yang wajib kita yakini, berdasarkan Quran dan hadis dan ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jangan kemudian orang membantah dengan akal-akalan, ya, atau dengan dasar ini hadisnya ahad seperti yang tadi kita sebutkan, atau dengan akal-akalan seperti sebagian orang yang menganggap di kubur tidak terjadi apa-apa, tidak ada perubahan, maka mana azab kubur? Kita katakan bahwa kalau azab kubur itu artinya di bawah tanah, itu bukan alam barzah, itu alam dunia, alam nyata, ya, itu alam dunia, alam nyata, hanya bedanya kita di atas tanah, dia di bawah tanah. Alam barzah bukan lagi alam dunia. Jadi jangan diukur apa yang terjadi di bawah tanah itu. Azab atau na'im, kenikmatan terjadi di alam sana. Sudah di luar jangkauan manusia. Kita tinggal mengimani seperti yang Allah SWT sebutkan dan disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ahibbati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Ada sedikit pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang wafat disebabkan halal yang bisa dimasukkan dalam sebutan syahid? Mati karena sakit perut, tertimpa bangunan dan lain-lain. Apakah mendapat fadilah? Wallahu alam, yang disebut dalam hadis itu adalah mereka yang mati dalam peperangan, ya, sehingga selamat dari pertanyaan. Ada beberapa orang yang mati syahid bukan dalam peperangan, disebutkan selamat dari azab kubur, bukan selamat dari pertanyaan tapi dari azab. Wallahu alam, ya, itu disebutkan di sebagian bentuk syahid yang selain ma'rakah, selain perang. Allahumma alim as-sawab, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.